wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar bil lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tema mensyukuri hasil-hasil perjuangan, khususnya perjuangan umat Islam di negeri kita di Indonesia ini. Tema ini saya ingin ungkapkan berkaitan dengan penerbitan beberapa media, khususnya dari kalangan Nasrani yang akhir-akhir ini cukup gencar sekali menggugat beberapa perkembangan dakwah Islam di Indonesia yang seolah-olah umat Islam khususnya sekarang ini telah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Bapak Ibu dan sekalian membaca tabloid yang bernama Reformata, atau bisa dilihat juga di website-nya, menjelang pilihan presiden 9 Juli yang lalu, edisi tabloid ini mengungkap adanya surat yang dikirimkan kepada para calon presiden, baik Pak SBY, Pak JK maupun Bu Megawati, dari konferensi Wali Gereja Indonesia secara resmi mengirimkan surat pada para calon presiden agar siapapun yang terpilih nanti itu membatalkan 151 peraturan daerah. 151 peraturan daerah yang dinilai mengarah kepada pelaksanaan syariat Islam. Jadi beberapa edisi sebelumnya dari tabloid ini juga mengungkapkan bahwa DPR kita sekarang ini telah melakukan satu pembahasan yang sangat berbahaya, membahayakan persatuan bangsa, yaitu membahas tentang undang-undang makanan halal. Saya sendiri tidak terpikir bahwa pembahasan undang-undang makanan halal di DPR yang mungkin akan selesai pada bulan Agustus ini itu dipandang sebagai satu bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mungkin para presiden kita pun juga tidak terpikir seperti itu, karena negeri kita mayoritas muslim, penduduknya mayoritas beragama Islam hampir 90%, dan sudah dari dulu biasa, ya. Jadi kalau kita sebagai muslim menganggap hal itu biasa-biasa saja, segera akan diundangkan satu undang-undang makanan halal yang dengan itu nanti umat Islam di Indonesia lebih terjamin haknya untuk mendapatkan produk-produk yang halal. Tapi ternyata itu tidak. Jadi golongan lain melihat itu bukan sebagai sesuatu yang layak untuk diterima oleh umat Islam. Bahkan itu dikatakan akan meruntuhkan negara Indonesia ini. Saya membaca itu agak terkejut. Kok sebegitu rupa? Kemudian kalau kita baca lebih jauh lagi, mereka bukan hanya meminta undang-undang makanan halal di DPR dihentikan pembicaraannya, tidak disahkan, ya, juga undang-undang zakat yang sedang digodok juga, tapi juga diminta pemerintah membatalkan dan DPR semua perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Seperti misalnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Undang-undang itu mengatakan yang bahwa perkawinan di Indonesia ini sah kalau dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Jadi Bagi kita umat Islam sudah terbiasa dalam perkawinan itu sudah sejak tahun 1904. Negeri itu juga jalan baik-baik saja. Ya, orang Islam menikah menurut agama Islam, orang Kristen menikah menurut agama Kristen, orang Hindu menikah menurut agama Hindu. Nah, apa yang tidak diakui di negeri kita adalah perkawinan di luar agama. Itu rupanya yang diprotes. Ya, saya membaca lagi dokumen-dokumen lama tahun 70-an, tahun 60-an, ternyata memang ada protes waktu itu, mengapa perkawinan yang sah di Indonesia hanyalah perkawinan agama. Waktu itu Profesor Rashidi, ya, guru besar di Universitas Indonesia, sampai menulis sebuah artikel yang sangat keras. Beliau mengatakan, aneh sekali kalau kalangan non-muslim justru menyerukan agar Indonesia mengakui perkawinan di luar agama. Itu sangat aneh. Jadi justru undang-undang perkawinan itu melindungi agama, agar di Indonesia orang menikah menurut agamanya masing-masing. Tapi itu diprotes oleh kaum Nasrani, dan mereka menuntut agar disahkan juga di negeri kita ini perkawinan di luar agama. Jadi baik-baik sekalian, kalau kita perhatikan suara-suara seperti ini dan sampai kemudian dikirim juga kepada calon presiden kita, ya, maka kita bisa saya kemudian mencoba untuk meneliti kembali sejarah perjalanan bagaimana sih tokoh-tokoh Islam telah berjuang. Dan di sini maksud saya, kita ingin waktu singkat ini mensyukuri hasil-hasil perjuangan. Saya menemukan sebuah buku yang cukup menarik, ya, ditulis oleh Profesor Kasman Simon de Mejo. Dalam buku itu saya bawa. Buku ini berjudul Renungan dari Tahanan. Jadi Profesor Kasman Simon de Mejo ini di antara tokoh-tokoh Islam yang lain cukup unik beliau. Beliau ini seorang ahli hukum, seorang mister, ketua KNIP yang pertama, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya. Makanya disebut dia Kasman Singo di Mejo, singa di meja. Karena memang katanya beliau kalau ngajar, saya pernah dapat cerita seorang dosen, kalau beliau ngajar itu kadang-kadang memang kursinya ditaruh di atas meja. Jadi beliau duduk di kursi di atas meja supaya suaranya bisa lebih kenceng. Karena dia memang komandan peta. Dia dulu mengahli perang, ya, jagoan perang. Beliau seorang profesor, aktivis tokoh Muhammadiyah juga, dan karangan-karangan beliau tidak banyak, tapi kalau kita baca sangat menyentuh. Karena apa yang beliau tulis di sini, Renungan dari Tahanan, ini ditulis tahun 63 ketika beliau disebloskan dalam tahanan Orde Lama, dan dalam tahanan itulah beliau menulis buku ini, Renungan dari Tahanan. Saya dapat buku ini entah di mana, tapi di buku lama terbitan tahun 67. Ini sangat menarik bagi saya karena buku ini mengisahkan pemikiran, ya, kisah perjuangan dan renungan-renungan dari seorang tokoh yang bukan hanya membaca buku, ya, bukan hanya berperang, tapi beliau ini betul-betul kenyang. Ya, seorang yang tekun dalam belajar, seorang yang sukses dalam bidang pemikiran, tapi juga sukses di medan tempur. Dan kemudian masuk penjara lagi, jadi kenyang. Dia sudah masuk penjara Jepang, masuk penjara Belanda, masuk penjara rezim Orde Lama juga, dan belum jadi guru besar. Jadi Profesor Kasman Simonjo, dan di buku ini juga beliau menekankan umat Islam ini perlu betul mensyukuri hasil-hasil perjuangan yang telah diraih. Jangan sampai kata Profesor Kasman, umat Islam ini tidak mensyukuri kemudian ingin meraih yang lebih besar, tapi apa yang ada tidak dimanfaatkan. Saya tadi bertanya sama pengurus masjid Baitul Ihsan ini, masjid ini berdiri tahun berapa? Masjid ini berdiri katanya tahun 2001. Sebelum masjid ini berdiri dulu, kita sholatnya di masjid mana? Katanya ada masjid di dalam. Tapi boleh sekalian, masjid ini yang luar biasa ini berdiri tahun 2001. Tahun 70-an, kita gak bisa bayangkan, atau 80-an, masjid seperti ini bisa berdiri. Saya ingat, saya masih kuliah di IPB tahun 80-an, Masjid Al-Ghifari itu bentuknya tidak masjid. Karena waktu itu, Pak Menteri masih sangat ketat melarang berdirinya masjid. Ya. Kita ingat dulu ada seorang menteri, PDK tahun 77 sampai 83, 77 sampai 82, PDK tahun 77, ya namanya juga sangat terkenal. Ada baru tahun 2006, beliau meluncurkan autobiografinya, sangat tebal. Membaca autobiografi menteri ini, saya terenyah juga. Ternyata dengan kelompoknya, ya dulu Tanah Abang, ada buku juga yang diterbitkan di situ, itu menginginkan agar negeri kita itu menjadi negara yang disebut negara laik, memang tidak disebut negara sekuler. Malah di autobiografi ini beliau mengusulkan pada Pak Harto waktu itu agar Indonesia betul-betul menjadi negara yang netral dari agama. Kita bisa baca di terbitan Kompas. Kemudian dia usul misalnya agar di istana negara itu diselenggarakan peringatan Natal. Mengapa hanya peringatan Maulid saja? Itu tidak adil. Indonesia katanya bukan negara agama. Sang menteri yang bersangkutan juga pernah mengusulkan agar pelajaran agama dihapus dari semua sekolah dan diganti dengan pelajaran matematika dan sains. Tapi itu tidak berhasil. Kemudian dia juga datang kepada presiden agar tadi yang mengusulkan peringatan Natal karena tidak diterima. Biasanya kata dia, Pak Harto kalau nggak menerima itu nggak ngomong tidak, cuma diem saja. Jadi nggak diiyakan juga nggak ditidakkan. Nah itu artinya biasanya begitu, itu Pak Harto biasanya nggak setuju. Diem aja gitu. Akhirnya beliau menyelenggarakan peringatan Natal bersama di departemennya. Semua stafnya wajib hadir. Tapi supaya adil. Kemudian beliau juga menyatakan, saya tidak mau mengucapkan salam Islam. Jadi ini unik, menteri satu ini. Dia pinter, ya, lulusan Sorbonne. Pernah diusulkan jadi pejabat BI juga. Tapi katanya beliau tidak mau. Kemudian beliau menceritakan bahwa beliau menolak mengucapkan salam Islam. Jadi meskipun dia orang Muslim, ya, namanya juga nama gabungan dua nabi, itu tidak mau mengucapkan salam Islam, bayangkan. Dan alasan dia adalah saya bukan hanya menterinya orang Islam. Jadi karena dia orang Muslim tapi jadi menteri, maka nggak mau dia ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang alhamdulillah ya, presiden aja kalau salamnya kurang bagus itu dikritik sekarang. Banyak saya ingat Pak SBY itu sekarang kayaknya makin fasih salamnya. Karena akhir-akhir ini kayaknya udah beda dengan 5 tahun yang lalu gitu. Sekarang udah makin lancar baca salam. Sekarang kriteria presiden itu nanti barangkali ke depannya tahun 2014 mungkin gitu. Syarat tambahan presiden itu bisa baca Quran mungkin. Siapa tahu sekarang ada beberapa rektor perguruan tinggi. Dulu nggak pernah ada. Sebenarnya di Semarang ya, ada kawan saya yang uji seorang rektor. Itu salah satu syarat rektor kan, itu tes baca Quran. Jadi nggak tahu kalau gubernur BI itu belum ada syarat gubernur BI yang akan datang. Tapi dulu nggak. Dulu ada menteri yang menentang baca salam. Beliau menghapus liburan bulan Ramadan dan banyak lagi program yang lain. Ya, akhirnya di biografinya itu sang menteri ini menyatakan dia kecewa karena Pak Harto ternyata tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti Kemal Atatürk kata dia. Dia berharap Pak Harto itu seperti Kemal Atatürk di Turki. Ya, makanya di masa dia itu nggak bisa apa namanya belajar pakai jilbab. Adi nasabakumullah, saya baru buka-buka kembali arsip-arsip lama tahun 80-an tentang jilbab misalnya. Ada seorang siswi SMA 5 di Bandung yang waktu itu tertembak waktu demo menentang pelarangan jilbab. Ada seorang siswi juga yang terpaksa belajar di luar jendela ya, karena pakai jilbab. Jadi gurunya tidak mengizinkan dia masuk kelas dan dia hanya boleh mengikuti pelajaran dari jendela di luar kelas. Jadi untuk dibolehkannya jilbab saja di sekolah itu butuh perjuangan. Banyak korban sampai nyawa pun seorang melayang untuk itu. Puluhan anak-anak kita dikeluarkan dari sekolah. berdirinya mesin seperti BI ini, ya, Baitul Ihsan, dan sekarang di kantin-kantin pemerintah, di kampus-kampus, di UGM, belum lama di UGM juga berdiri mesin. Jadi ini ada yang sangat mengusik saya dari buku Profesor Kasman Silonzo ini. Kalau umat Islam tidak pandai mensyukuri setiap hadir perjuangan, maka umat Islam itu akan justru hancur ke depan. Ada yang mengatakan, ya itu kan Indonesia bukan negara Islam sih, jadi nggak bisa begini, nggak bisa begini. Saya katakan begini, saya wartawan. Dulu saya ingat untuk kita mendirikan koran saja, koran Islam, susahnya minta ampun, perlu uang ratusan juta sampai miliaran untuk mengurus izin. Sekarang orang sudah boleh mendirikan koran tanpa izin, apakah orang Islam bisa bikin koran? Sekarang kita boleh membuat kampus Islam sebaik apapun, boleh bikin sekolah Islam, boleh bikin lembaga keuangan Islam, boleh mau bikin dulu nggak boleh, sekarang semua boleh. Jadi peluang-peluang hasil perjuangan inilah yang seyogianya. Nah, kalau kita lihat bagaimana keresahan ya dari kalangan Muslim itu, ya mereka justru terkejut karena itu semua dianggap seolah-olah umat Islam ini mau meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini sekalian, mudah-mudahan presiden yang akan datang ini tidak terpancing, dan saya yakin enggak, insya Allah itu berlebihan. Ya, kalau dikatakan kita melaksanakan undang-undang perkawinan bisa dikatakan meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia, itu sangat tidak benar. Bulan terakhir ini saya melakukan penelitian tentang Pancasila dan sudah selesai, saya tulis satu buku. Apa sebenarnya yang dimaui ya, di negeri kita ini? Ternyata memang sejak dulu diinginkan negeri kita ini menjadi negara sekuler. Jadi sebenarnya kalau ini negara sekuler, ya, seperti yang diinginkan oleh Pak Menteri tadi itu, tak boleh ada masjid di sini, di BI. Allah ini siapa dulu yang membangun, tapi ini kelainan. Kenapa di istana ada masjid? Kenapa Bung Karno bikin masjid Istiqlal yang besar begitu? Kenapa kemudian beliau mentradisikan peringatan Maulid Kenegaraan, presiden hadir dan seterusnya? Ini bukan sesuatu yang kecil, itu mengingatkan umat Islam bahwa ini negeri Muslim. Ya, jadi mensyukuri perjuangan itu. Dan ternyata orang lain sangat tidak suka dan menginginkan betul supaya negeri kita ini dari negara sekuler, jilbab tak boleh lagi seperti di Turki sampai sekarang ini, instansi-instansi pemerintah. Jadi lah ini syakaratum la azizan nakum wala ikkafartum inna azabi la syadid. Tapi Profesor Rahman Sibenejo mengingatkan bersyukur itu bukan berarti kemudian berdiam, kata beliau perjuangan ini belum selesai, umat Islam masih terus perlu untuk melakukan perjuangan yang lebih keras lagi, kata beliau, sampai generasi akan datang, karena banyak tantangan-tantangan yang dihadapi yang tentu berbeda dengan tantangan para pendahulu kita. Tapi apa yang telah diraih perjuangan sampai saat ini dan di bawah dasar-dasar negara dasar negara Indonesia yang ada sekarang ini, umat Islam bisa melakukan banyak hal. Kata Profesor Kasman, jangan hanya menyalahkan apa yang tertulis di atas kertas, tapi yang lebih penting adalah bagaimana umat Islam ini melakukan kerja-kerja real di lapangan. Kalau dikatakan misalnya bahwa Indonesia melaksanakan syariah Islam, tapi kenyataannya di lapangan orang Islamnya sendiri tidak mau, sama yang terjadi seperti di beberapa negeri di Malaysia. Secara resmi agama formal agama Islam. Islam adalah agama resmi negara. Tapi akhirnya sekali kalau kita pergi Kuala Lumpur misalnya, itu kita akan di sana melihat banyak orang yang non-Melayu itu makan sembarangan di jalan-jalan, buka kantin, buka restoran sembarangan, malah lebih tertib di Jakarta. Saya lihat di Jakarta ya warung masih ada yang buka, tapi kadang-kadang lumayan, nanti Ramadan tuh kakinya aja yang kelihatan, oke, ya ditutup dikit-dikit. Tapi kalau di Kuala Lumpur mereka datang sangat terbuka. Mereka karena bukan Muslim ya sudah tidak terikat oleh hukum syariah. Ya bukan saya bandingkan bahwa kita lebih baik dari mereka, tapi ini pada akhirnya kata Profesor Kasman Simanjuntak ini, yang terpenting adalah umat Islam itu melakukan beberapa aksi-aksi yang nyata, gerakan dalam perjuangannya. Nah, itulah makna mensyukuri hasil-hasil perjuangan yang ada. Ya, seperti yang pada teman yang lalu saya sebutkan, ya, bahwa ternyata ada yang meratapi misalnya. Nanti ada yang mungkin terus terang saja, ya. Saya Dr. Sujati Jiwandono mengusulkan agar pembukaan UUD 45 diubah dan dinyatakan Indonesia secara tegas sebagai negara sekuler. Karena pembukaan UUD 45 ini kan tidak tegas, dia usul supaya diubah saja dan dinyatakan Indonesia sebagai negara sekuler. Nah, Dr. Sujati ini kalau dia mengusulkan pembukaan UUD 45 diubah, ya, salah satu yang meresahkan sekian puluh tahun adalah ada kata Allah di situ. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu sulit masuknya. Saya merenungkan bagaimana meneliti kembali perjuangan tokoh-tokoh Islam waktu itu, yang meskipun mereka secara ideologis minoritas, seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Profesor Kahar Muzakir, kemudian Haji Abdul Salim, ya, di panitia 9 tahun 45 itu, mereka bukan mayoritas. Aspirasi Islam waktu itu dari 62 anggota Badan Usaha Milik Panitia Milik Kemerdekaan BPUPK itu mereka bukan mayoritas yang membawa aspirasi Islam. Tapi bagaimana hanya beberapa orang itu mereka mampu memasukkan pemikiran-pemikiran Islam, ya, sehingga sampai sekarang masih bisa kita warisi. Ya, sehingga golongan non-Muslim itu sekian puluh tahun mencoba terus untuk mengeliminir kata Allah. Bahwa Allah itu katanya bukan maknanya Tuhan orang Islam, bukan maknanya Tauhid. Semua lembaga Islam, semua tokoh Islam yang menyusun pembukaan itu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dan Allah itu adalah Tauhid. Mengapa tidak setuju? Tapi sampai sekarang dicoba dieliminir. Nah, pelan-pelan sekarang ini mulai orang bingung. Sudah Pancasila di masa Orde Lama diselewengkan, hancur. Di masa Orde Baru kemudian disalahgunakan juga. Ya, akhirnya sekarang ini runtuh. Ya, orang nggak ada lagi yang bicara sekarang, nggak masuk lagi mata kuliah. Dulu masih ada yang belum di perguruan tinggi mata kuliah Pancasila. Sekarang udah jarang kampus yang mengajarkan lagi mata kuliah Pancasila. Sekarang orang nggak ada lagi intelektual yang bicara tentang Pancasila. Itu kadang-kadang salah waktu Orde Lama Orde Baru. Ya, sehingga saya tulis satu buku tentang Pancasila yang mengembalikan kepada apa yang dirumuskan oleh para tokoh Islam yang selama berpuluh tahun itu disingkirkan. Kalau Allah di situ bukan makna yang lain, tidak benar kalau orang memaknai Allah itu netral agama. Malah ada yang memaknai katanya Pancasila itu digali dari bumi asli Indonesia sebelum zaman Belanda, zaman Islam, zaman Hindu. Jadi zaman pra-Hindu itu katanya ada zaman asli Indonesia. Kalau zaman asli Indonesia, zaman pra-Hindu, negeri kita ini masih animisme. Apakah Tuhan yang Maha Esa itu artinya animisme? Itu tidak benar. Dan ternyata, ada sekalian ya, yang merekayasa penafsiran selama ini, itu adalah orang-orang Belanda. Ya, dan para cendekiawan-cendekiawan non-Muslim, ya, sejak tahun 50-an sudah menyeret ya, pemaknaan itu bukan pada makna Islam. Nah, sehingga itulah tadi ya, mereka sekarang ini mengirim surat pada presiden kita agar membatalkan semua perundang-undangan, semua peraturan yang dinilai berbau Islam. Sampai mereka tidak rela. Undang-undang anti pornografi itu kalau kita lihat hampir tidak ada bau Islamnya lagi. Hampir bau syariatnya itu hampir tidak ada kalau kita lihat. Tapi tetap saja itu sekarang dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diamandemen dan disebarkan di daerah-daerah minoritas di Bali, di NTT, segala macam bahwa katanya Indonesia akan menjadi negara Islam karena undang-undang anti pornografi, ya, namanya pun sudah diganti. Dulu MUI mengusulkan undang-undang anti pornografi, sekarang sudah berganti dari undang-undang pornografi. Itu juga masih belum rela, padahal ada undang-undang itu pun tayangan di TV juga tidak banyak berubah, tetap aja ini. Jadi sudah undang-undangnya sebenarnya tidak sepenuhnya asli Islam, tapi itu masih dipersoalkan dan dikatakan golongan Islam ini akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini jargon-jargon yang disampaikan pada pemimpin kita, mudah-mudahan pemimpin kita nanti tidak tergoyahkan, ya. Dan sekali lagi, ya, bahwa apa yang kita raih sekarang ini, termasuk kita bisa ibadah dengan tenang, dan kita bisa memiliki masjid yang baik, bisa mendirikan sekolah-sekolah, bahkan lembaga keuangan, ekonomi Islam berkembang begitu rupa, itu semualah yang perlu kita syukuri, sehingga kalau tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin, ya ujung-ujungnya kita termasuk orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Demikian saya berkata sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu fiqh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.